Mang penduan na Korintus, pasala sang pulo mesa. Sabara kamu jolo, sang alam puji pa kaleku cidi susito bango. Wisen kumua sabara kamu, masusan ang pikiri kamu, susi masusan na puang Allah Ta'ala. Susi kamu anak dara, na aku moton na toroi, to kasitangkasan mi solamesa muane, ya moto almase. Namadong nam bawa kamu lako almase, susi mesa baine, to teda panalamban ni muane, apa magiang na, ya mo keden ni tompalo sala kamu, amitya mo matapa tongan lako almase, susi jolona. Susi todai hawa tonanu, to nasede ulah, na palo salai. Nasabak susi to kumua, masanang bang kamu tarimai to tomale mati, na kuwa kumua la na ajahi kamu, kareban na puang isa, na kareba kasalamatan. Apa sitongan na gajah silainan, na iya tomang kakiajaran kamu. Na susito kumua, maduang bang to kamu, ntarima roh, to gajah silainan roh Allah Ta'ala, tomang kamu mitarima. Teda lalo na cao na tu umati tau, to sanga kalena rasulu teda susinna. Moy na teda kumacamang kada-kada, apa tangiana to bango, Jona kapesenan, nasabak ku isen to pangajaran tongan, natuli ku pabuti lako kalemi, lan sinin na kadangku. Ia tong ku pangpesenan kareba kasalamatan lako kalemi, pamajong na kaleku, magkareso, na ia mojo kunim pamatande kamu, sangamoy pisen, teda ku petaday kamu, tola ku putuona, amisang ora kumua, ia morajo ku pusala lako kamu. Ia tong kupang jaman kamu, na tulung na jamaah, jio tondok lain. Wading di pau to kumua, kubang karui, jio jamaah lain. Kuwading pang jaman kamu. Ia jio watu, kedeni kaparaluanku. Moi mesa teda kupetadai kamu, tola kuputuona. Apa ia to padanta to matapa inde provinsi Makedonia. Ratung ganai to kakuranganku. Kujagai melomo. Anna teda kususai kamu, peta adai tola kuputuona, na laku jagai taru, na teda kususai kamu. Moi umbo-umbo nani iti tanah Akaya, teda taulan nanggaina mpuji kaleku, sanga teda ku peta adai kamu, tola kuputuona. Ia teaku taun nana almase, na tongan te kupau, ia ke teda ku peta adai kamu, tola kuputuona, misanga raka kumua, ia mo kupagoki, sangat teda kupakamoja kamu. Naisen puang Allah Ta'ala kumua, kupakamoja kamu. Ia to apa mangka kupugau, la kupogok taru, teda kulampeta adai kamu tola kuputuona. Anna ia tu mati tau, to sanga kalena rasulu, teda nawading puji kalena, anna mangkada kumua susikan. Rasulu tangtongan tu lako tau, walau salah tau, sanga kalena rasulu na almase. Teda na mejangaran ke susi ijo'o, nasabak moy balisi, sulay to kalenang puarang-arang maleka na puang Allah Ta'ala. Jaji, teda to na mejangaran, ke iya tula ko tompang jaman balisi, sanga toda kalena tompang jaman puang Allah Ta'ala. Apala nampa una balahna, siangga to panggaukan na. Susi to pura kupau kumua, danggi na rin tau sanga na to bango. Apa iya keden kamung kita to bango na? Pugok mi susi, to mi gaukan to bango, ami loran na kupuji kaleku cidi. Iya te apa kupau, teda kumangkada si turu pake loran na puang. Apa susi rak to bango mpuji kaleku? Lam puji toda na kaleku, sanga buda tau mpuji kalena. Nasaba kapakulian kalena. Susi to kumua, masanang bang kamu tarimai to bango. Nasabak misanga kumua to macca kamu. Susi to kumua, meloran bang to taum parenta kamu. Susi kaunanna, nuraga solan nala apami. Nangga majawa to kalena na kamu, nagarra kamu. Masiri na, sanga gajah tangkisara mang panggaukan susi jo. Apa iya ke barani to lain puji kalena? Moy aku barani todana, mangkada susi rak to bango te. Toi Ibrani raka tu umati. Moy aku toi Ibrani todana. Toi Israel raka tu umati. Moy aku toi Israel todana. Batina raka Nabi Ibrahim tu umati. moya aku bati natodana. Tumpang jaman raka almase tu mati tau. Mangkada susi na tobango teh. Aku mo tumpang jaman almase labi melo. Labi tang mekabojo na aku mang jama. Labi pembuda mo aku ditarungku. Labi pembuda tona dirambi. Na tuli cidi mora kumate. Pelima mo na challa to Yahudi. Kudirambi si pentalung pulo kasera. Pentalung mo dirambi. Dento kudiselekoi batu. Pentalun mo talan to kapalaki. Napisse mo nawang-awang sangalo sang bongi jong tasik. Pembuda mo perasai padik lan kalingkanku. Susinna na pakalaja na parampo. Abala way saba. Abala jomay to Yahudi. Na abala jomay bangsa tangia to Yahudi. Abala lan kota. Na salen kota. Abala jong tasik. Abala jomay to matapak tangtongan. Gajamak kareso na. Tang mekabojo na mang jama, pembuda mo tang mamma, tang kumande, tang mangiso, wasa, macakke na tang mang pakaian. Teda na yamanda jo, apa alo-alo ng kagyangan sinin na jama. Iya kiden nito tang masanang, sanga teda pa na masaranian. Moy ako tang masanang toda na, iya kiden nito disede, nampugawag dosa. Moy ako masusa ng pikiri. Iya kela paralu nam puji kaleku. Puji na kaleku. Sangateda kapakulianku. Buang Allah Ta'ala ambe na puang isa. Nisen ni kumua teda kumanguraga. Iya dipakalabih teda capana. Iya tonnau tunna mang parenta Raja Aretas. Kujio kota Damsik. Iya to gubernur. Suai to suru dadun jagai babangan kota lanjokkona. Apa dipatama na buriah. Kudirorok jomai to otok benteng. Susi mi jo kulapah jomai gubernur.